biatin iki rasa kangen tatu klinye peri sing ono hangsun sang biati duh kari ketiki nasib iki sing ketemu lasong jero dodo di piani atin riko sumoyo dikoni maruh rasa karino ngarepoto kancan nison hang riko demani hang turu biareng mangan biareng keti sici pacahal riko wis ngerti kario manggang hati jangan dewe.